Bagaimana tuan-tuan dan nyonyanya serta Jujaro dan Mengare, dengan volume 2 HWN Ketrilli ini ketum bisa mulai jua dengan komando. Oke? Nah, untuk lebih meriah suasana kali ini, ayo kami mulai dengan waltz pembukaan. Sunglasses.